sendiri renungkan hidup ini. Ku pandang di sekelilingku, banyak hal yang harus ku mengerti. Kicauan burung mengisarkan bahwa kita harus mencari jalan hidup ini. Kulangkahkan kakiku, ku telusuri jalan kota ini. Semangat yang membara agar dapat apa yang ku cari. Lowongan kerja di mana-mana, tapi semua cuma berita. Tinggallah angan semata. Telah ku berjalan, tak ku bahkan terlalu banyak pemuda.